demi membuang rasa rinduku yang selalu menggoda. Bila datangnya malam, ingin rasa dekat denganmu. Bayangan wajah tak kulupakan di saat-saat sepi begini. Ada rasa curiga bila tak bersamamu, ingin rasa memilikimu. Mengapa kau tercipta bukan untuk diriku? Mengapa baru kini kita bertemu? Mengapa kau terlahir bukan untuk diriku? Mengapa ada di saat-saat sepi begini. Ada rasa curiga bila tak bersamamu, ingin rasa memilikimu. Mengapa kau tercipta bukan untuk diriku? Bukan untuk diriku. Mengapa ada dia di antara kita? Mengapa kau tercipta bukan untuk diriku? Bukan untuk diriku.